Hari ketiga, jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib dan nabi syawat wajib dan wajib dan nabi kedua kali katakan alaih. Hadis ke-15. Di antara hak seorang mukmin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Rawahu Muslim. Keutamaan haji kelima. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-umratu ila al-umrati kafaratu lima bainahuma wajib, wal hajju mabrur, wa ihramu bidarin ila al-jannah. Mutafaqun alaihi. Hadis ke-17. Ancaman bagi yang tidak menyempurnakan itu. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, aqabi minan nar. Mutafaqun alaihi. Hadis ke-21. Tangan isbal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, maha sepada menangkak dari menerima ijar dan menerima. Rawahu Bukhari. Hadis ke-44. Layangan berjalan pada tetanggaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ada mulut yang tidak mengayak mana jaruh bawah kau. Wah, Muslim. Hadis ke-33. Amal yang mengalir setelah hadir. Nabi Muhammad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza mada'a insanun qata'a anhu amalahu illa min salatatin illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bihi aw la zalimin yad'u lahu. Rawahu Muslim. Hadis pertama. Ayo, hadis pertama. Pakai itu. Ya, Pak. Mana aja? Enggak ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Taib naqra insyaallah. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, bab hukmu satri ahadil atiqaini fis shalah. Kalimat bab ini bisa dibaca tiga ya. Bisa dibaca babun ala annahu khabar. Bisa dibaca babu, dia mudhaf. Bisa dibaca bab sukun, dia sebagai tidat, yakni penyebutan bab satu persatu. Bab hukum menutup salah satu bahu di dalam sholat. Qala al-hadithu as-salitha asyara ba'dal mi'ah. Hadis yang ke-13. Qala an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atiqihi minhu syai'un. Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu, beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah sholat salah seorang kalian pada satu baju tidak ada pada pundaknya sehelai pun, yakni sehelai baju. Taib. Qala makna ijmali al matlub minal musalli, yang dituntut, yang dipinta dari orang yang sholat, an yakuna ala ahsani hayatin, itu berada pada kondisi yang terbaik. Jadi ketika sholat memperhatikan pakaiannya, memperhatikan penampilannya, ya, baik secara syar'i, bersih, suci, menutup aurat. Faqad qala ta'ala ya bani adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Wahai anak cucu Adam, ambillah perhiasan kalian ketika hendak ke masjid. Zinah bimakna ats-tsaub ats-tsiyab. Ini pakaian. Walihada fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallama hathal musalliya an la yusalli wa atiqahu makshufan. Oleh karenanya tuntutan kondisi yang terbaik pada orang yang hendak sholat, maka Nabi menghasung mereka untuk tidak sholat sementara dua pundaknya terbuka. Ma'awujudi ma yasturuhuma. Ma'awujudi ma yasturuhuma. Bersamaan dengan adanya pakaian yang bisa untuk menutupi keduanya. Artinya dia berada pada sebuah zaman yang memang sudah serba dimudahkan. Karena kalau di zaman yang di situ masih tertinggal, yang tentunya sulit untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari dari pakaian dan lain sebagainya, maka itu udzur yang lain. Au ahaduhuma bihi, atau salah satu dari pundaknya ditutup. Nanti akan ada penjelasan maksudnya apa yang dimaksud dari pakaian ini. Wa naha 'anis salati fi hadhihi al-hal wa huwa waqifun baina yadayillah yunajihi. Nabi melarang dari salat dengan kondisi ini, ya, sementara dia sedang berdiri menghadap Allah Azza wa Jal dan sedang melakukan munajat. Nah, ini adalah hasungan dari Nabi alaihi salatu wasalam bahwasanya seorang hamba, seorang muslim dituntut untuk berpenampilan yang baik. Berpenampilan yang rapi. Dan ini juga perintah Allah Azza wa Jal ketika memerintahkan Nabi untuk dakwah. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'angdir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Dan bajumu, ada perhatian khusus di sini, wa thiyabaka fatahhir, bersihkan, sucikan. Ini juga ada isyarat bahwasannya kita sebagai seorang muslim pun diperintahkan untuk memperhatikan pakaian kita, penampilan kita, karena itu juga bagian daripada dakwah. Dan seseorang dihormati karena itu. Nah, apalagi ketika seseorang tadi menghadap Allah Azza wa Jal. Karena pakaian yang nyaman itu pun berpengaruh kepada kekhusyuan. Ya. Kalau pakaian kita tidak nyaman, pakaian kita gatel, pakaian kita ya, tidak enak dipandang, itu pun membuat apa? Hati kita tidak nyaman, sehingga mengurangi kekhusyuan sholat. Qala ikhtilaful ulama dhahabal imamu Ahmad fil mashhuri anhu. Para ulama berselisih, Imam Ahmad berpendapat di dalam ucapan yang masyhur, ila wujubi syatri ahadil atiqain fi shalah. Beliau berpendapat wajib menutup salah satu dua pundak di dalam salat, wajib ditutup. Ini pendapat beliau. Tapi dengan catatan ma'a wujudi sutrah, bersamaan jika didapatkan ila wujubi satri ahadil atiqaini fi sholati ma'a wujubi sutrah, wajib menutup salah satu pundaknya di dalam sholat bersama wajibnya sutrah, sutrah yang ada di depan. Akhdan bi dhahiri hadal hadits alladhi ma'ana, beliau menyimpulkan dari dhahir yang ada pada hadis ini. Wa ba'du ashabihi khassa dhalika bil fardhi duna nafilah. Adapun sebagian dari murid beliau berpendapat mengkhususkan wajib menutup salah satu dari pundak ketika sholat dengan kain itu pada sholat fardu saja, kalau sholat nafilah tidak. Fa in shalla bila sutratin, afan, ini sutrah ini yang dimaksud bukan sutrah depan musalli ya, afan. Sutrah ini penutup gitu. Wajib ditutup kain. Ma'a wujubi sutrah yang di atas tadi, wajib untuk menutup. Fa in shalla bila sutratin, kalau seandainya dia salat tanpa penutup li atiqaihi terhadap dua pundaknya, au ahadihima atau salah satu darinya, lam tasih salatuhu, maka tidak sah. Ini kalau salat wajib. Kalau salat sunnah tidak. Wa dhahabal jumhur, adapun jumhur berpendapat minhum al a'immah ats-tsalatsah, empat imam yang selain beliau dari empat madzhab, ila istihbab, sunnah saja dicintai. Wa anna nahya fil hadits laisa li tahrim, larangan yang tersebut dalam hadis ini bukan bentuk pengharaman yang menuntut fasidnya perbuatan yang dilakukan. Ini pendapat jumhur. Anna nahya fi al hadits laisa li tahrim. Mustadillina bima fi sahihain an Jabir, mereka juga mengambil dalil dengan riwayat yang disebutkan dalam sahihain dari hadis Jabir. Wa in kana dayyiqan itazara bih, kalau seandainya bajunya ini sempit maka dipakai sarungan, jadi lilitkan. Wahammalun nahya, dan jumhur membawa larangan yang ada dalam hadis yang bersama kita ini, ala tanzih, hanya untuk pensucian, wal karahah, dan makruh saja. Nah, ini pendapat jumhur. Artinya jumhur berpendapat hukumnya mustahab. Kalau ditutup lebih baik, kalau enggak ditutup sah. Kalau pendapat Imam Ahmad wajib ditutup, kalau tidak tidak sah. Ya, keduanya atau salah satunya. Qala al-ahkam. Al-awwal an-nahyu 'anish sholati biduni satril 'atiq. Larangan sholat tanpa menutup bahu. Ya, sini ya bahu itu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, satrul atiq li haqqis shalah. Menutup bahu ini haknya salat. Fa yajuzu lahu kasfu mankibaihi kharijus shalah. Adapun di luar salat boleh untuk dia buka. Ya. Dalam arti jika memang dalam kondisi di rumah. Kalau bersama manusia tentunya ini akan kurang baik. Wahina idin faqad yasturul musalli fi sholati ma yajuzu ibda'uhu fi ghairi sholah. Maka saat itu ditutup seorang yang sholat di dalam sholatnya bagian anggota tubuh yang boleh untuk dia buka di selain sholat. Jadi ketika sholat ditutup anggota tubuhnya, walaupun di luar sholat diperbolehkan untuk apa? Dibuka. Ya, seperti aurat laki-laki itu dari pusar sampai jengkul, lutut. Nah ini ketika dia di rumah dengan keluarganya, dalam kondisi tertentu dia buka baju, tertutup auratnya yang jelas, diperbolehkan. Tapi kalau dalam sholat tidak boleh begitu. Ya, jadi apa yang diwajibkan ditutup dalam sholat itu tidak mengharuskan wajib ditutup pula di luar sholat. Itu intinya. Yang kedua, al-istihbabu satrihima. Ini penulis akan berpendapat dengan jumhur. Dicintai menutup kedua bahu au ahadihima atau salah satu keduanya fi sholat, ketika sholat. Ma'a wujudi sutroh, kalau ada pakaian, ada kain. Kalau tidak ada hukumnya beda lagi, uzur. Bahkan kata para ulama dibahas tentang telanjang. Kalaupun misalkan betul-betul tidak bisa, tidak ada pakaian, ya, maka sholat sesuai dengan keadaannya. Bagaimana kalau seandainya 10 orang terkena bencana telanjang semua? Kalau imamnya di depan kelihatan auratnya. Ya. Sebagian mereka menyatakan mereka bermakmum sebagaimana makmumnya nisa, imamnya di tengah. Ini masalah yang mungkin enggak terjadi tapi dibahas. Dan ini kemungkinan ada. Nah, di dalam kitab Mughni Labib Al-Mughni, ya, Ismun ala Musamma Ibnu Qudamah. Mughni ini namanya kitab yang mencukupi gitu ya. Dan namanya seperti kitabnya. Isinya betul-betul luas, dibahas di sana berbagai macam kondisi yang secara aktual mungkin tidak ada. Nah, di antara seperti ini. Nah, sebagian para ulama membahasnya dan imamnya di tengah-tengah, tidak di depan. Kalau imamnya di depan, sibuk makmumnya melihat imam tentunya. Nah, yang ketiga, istihbabu qaunil musolli ala hayatin hasanah. Dicintai bagi seorang musolli untuk berpenampilan yang bagus. Nah, di sini kita nukilkan ucapan Ibnul Mulaqqin. Dinukilkan dalam kitab Al-I'lam jilid yang ketiga halaman yang ke-396. Beliau berkata, dalam hadis la yusalli ahadukum fi tsaub al-wahid. Kalimat ats-tsaubul wahid, kata beliau, al-muradu bitsaub huna al-izar faqat. Jadi orang sholat pakai sarung aja. Ini kalau kita menyaksikan orang tua kita dulu ya, ya, bahkan bapak dan beberapa generasi di usianya itu sering kita lihat ketika mereka pulang dari sawah, mereka lepas baju, ya, baju dinasnya, kemudian sholat hanya pakai sarung saja. Atasnya apa? Telanjang. Jadi dari atas pusar ke atas telanjang, gak pakai apa-apa, pakai sarung aja. Nah, Masya Allah, di masa Rasul sudah diperingatkan kondisi seperti ini. Ini kita jumpai dulu waktu kita masih kecil. Biasanya di sana mereka kalau pulang dari sawah itu jam 4, jam 5. Ya, mereka asar, dan asar mereka biasanya di sungai. Di sana ada namanya sungai atau kali suci namanya. Jadi kita punya dusun namanya Mojo, desanya namanya Suci. Suci ini punya sungai, sumber air yang gede namanya Kali Suci. Nah, biasanya mereka kalau habis nyangkul mandi di sana, kemudian sholat. Di situ ada tempat sholat pohon yang akarnya gede, kemudian diratain gitu. Sholat seperti itu kondisinya. Nah, ini makruh yang demikian. Ya. Nah, ini yang dimaksud oleh beliau Ibnul Mulaqqin dalam menerangkan kalimat ats-tsaub al-wahid, yang dimaksud itu sarungan aja. waqad alhaqa bihi fil ma'na sarawil, dan terkadang membawakan kalimat thawb wahid ini sarawil aja, celana. Salat pakai celana aja, enggak pakai kaos, enggak pakai baju. Wa kullu ma yasturu bihi al-aurata bi haitsu yakunu a'alil badan. Jadi semua pakaian yang dikenakan untuk bawahan menutup aurat saja, sedangkan atasannya terbuka maksufan. Ya. Ini yang dimaksud thawbul wahid. Tapi kalau semuanya menutup seperti jubah, walaupun juga maknanya thawbul wahid, satu baju, ini enggak ada perdebatan. Ya, jadi yang dimaksud thawbul wahid di sini adalah bawahan aja. Sarung-sarung tok, celana-celana tok, atasnya apa? Terbuka. Ini kata Ibnul Mulaqqin dalam I'lam. Fa warada nahyu 'ala mukhalafati dzalik. Datang larangan untuk menyelisihi kondisi berpakaian seperti ini ketika sholat. Bi an yaj'ala 'ala atiqihi syai', dengan menjadikan di bahunya ini sesuatu dari kain, selendang, atau mungkin yang dimaksud lebih dengan atasannya kaos, koko dan lain sebagainya, baju. Yasul zina al-masnunah fi shalah, yang demikian akan menghasilkan sebuah perhiasan yang disunnahkan ketika sholat. Orang sholat pakai sarungan tok dengan orang sholat pakai koko, pakai peci, indah mana? Indah yang kedua tentunya. Dari sisi penghormatan sendiri beda. Makanya kadang kita suka tidak nyaman kalau ada orang yang secara zahirnya terlihat nyunnah gitu ya, berjenggot, kemudian sholat ke masjid pakai kaos oblong tok sama sarung yang bukan sarung, sama celana sirwal yang ketat misalkan. Sedangkan yang mereka tidak banyak beraksesoris dengan sunnah, mereka lebih rapi, sarung, koko, peci, sajadah, nampaknya pun berwibawa, berkarisma gitu. Satu ini oblongan, celana sirwal pun ketat, ya, tidak pecian. Maka diambil dari hadis ini tentunya tidak lebih baik. Maka yang lebih baik memperhatikan kondisi yang baik dari sisi apa? Perhiasan pakaiannya. Ini kata beliau Ibnul Mulaqqin dalam kitab Al-I'lam. Nah, sekarang Al-Imam An-Nawawi menyebutkan apa hikmahnya ya memakai atasan ketika sholat. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Syarhi Muslim Al-Minhaj milik beliau berkomentar dalam hadis yang ke-516 di bawah hadis ini. Qala al-ulama, para ulama berkata, hikmatuhu, hikmahnya ialah, annahu idza tazara bihi, apabila dia sudah pakai sarung, walam yakun ala atiqihi minhu syai', dan tanpa sehelai kain pun di atasannya, lam yu'min antan kasifa auratuhu, maka tidak aman akan tersingkap auratnya. Sarungan ya, yang mana sarung itu kondisinya tidak sesuai bentuk badan ya, tentunya di bawah lebih riskan untuk tersingkap pas sholat, misalkan tertimpa angin yang kencang wes gitu, tersingkap auratnya. Bi khilaf ma idza ja'ala ba'dahu 'ala 'atiqihi, berbeda kalau seandainya sarung tadi misalkan luas kemudian dikaitkan di atas. Entah gimana caranya juga enggak paham, mungkin sarungnya luas begitu ya, diikatkan dengan atas ya. Intinya untuk mengantisipasi kondisi tersingkapnya aurat atau memakai atasan. Ini lebih aman dibanding hanya bawahan saja. Wali annahu qad yahtaju ila imsakihi biyadih, yang terkadang membutuhkan untuk dipegangi ya dengan tangan. Kalau di kita sarung masih mending ya, sarung kita itu terikat ya. Jadi kain yang lebar dikunci dengan jahitan, jadi melingkar. Kalau sarungnya orang Arab itu kayak jari kain biasa gitu. Jadi kalau pakai sarung kayak orang tapian mereka. Nah, ya paling kreatif itu orang Indonesia. Sarungan tanpa tali pun jadi, kalau mereka harus pakai tali. Makanya kalau datang umroh kemudian pakai tali yang hijau itu tujuannya untuk mengikat sarung mereka. Nah, nanti setelah diikat di tengah, kemudian yang atas diklembrin ke bawah. Jadi kalau di Indonesia nggak perlu kayak gitu, buat apa? Ya kalau mau pakai, pakai aja. Tanda sudah umroh atau haji. Nah, karena kalau Indonesia udah wironya kuat sekali. Maka kalau zaman dulu, bapak kita atau mbah-mbah kita itu untuk jadi bahan, apa istilahnya, nasihat. Ya, namanya kalau orang Jawa wiron. Wiron itu mengaitkan sarung, kemudian di... Dan itu banyak yang gak bisa kalau anak zaman sekarang. Riwah. Au yadaihi, atau kedua tangan, dipegang dengan satu tangan atau dengan kedua tangan. Ya, beda kalau disantolin di atas tadi, kata beliau. Fa wa tafutu sunnah wa uliyat al-yumna 'alal yusra tahta sadrihi, sehingga apa, akan meniadakan, melewatkan sunnah, yakni meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Begini kalau satunya megangin, terlewatkan sunnah begini. Nah, seperti itu. Ini bagi yang berpendapat kalau seperti ini itu sunnah, ya. Karena Imam Malik di Aljazair dan Libya yang mujawir, ya, yang bertetangga, semoga Allah memberikan ketabahan, kesabaran dan pengganti yang lebih baik, ya, saudara-saudara muslim kita di Libya yang hampir 10 ribu ya korban meninggal karena banjir dan masih dalam tahap pencarian yang belum ketemu, subhanallah. Kalau Imam Malik berpendapat irsal begini, jadi nggak ada apa namanya sedekap. Ini atas pendapat yang kuat, ya, bahwa saya sholat itu apa, meletakkan tangan di atas dada. Nah, kalau misalkan dia megangin sarungnya, ini akan kehilangan sunnah ini, kata beliau. Wa raf'uhu ma haitsu syara'a ar-rafa', dan mengangkatnya di mana hal itu disyariatkan. Wa ghairu dzalika, selainnya, li'anna fihi tarku satri a'lal badan, karena dia meninggalkan menutup bagian atas. Wa maudhi'u zinah, dan tempat untuk berhias atau perhiasan. Waqad qala Allah taala khudzu zinatakum. Nah, ini faedah yang beliau sebutkan tentang hadis ini. Artinya kalau orang pakai sarung kemudian mungkin dalam kondisi belum menceritakan sarung dalam zaman beliau, ya, kalau sarung sekarang apalagi orang Indonesia. Ya. Yang rata-rata mereka kalau sudah tua itu favoritnya sarung. Ya, kuat sarungnya. Makanya kalau orang dulu tuh bilang kalau wiron yang kuat nanti kalau ditarik ke neraka, ditarik apa ke neraka pas surga itu nanti kamu nggak lepas sarungnya, katanya. Ya pernah ada yang dengar kayak gitu. Kalau wiron yang kuat, nek sarungan sing kuat. Kalau pas tarik malaikat untuk ke neraka atau ke ini, jadi nggak terbawa. Ini ucapan mbah-mbah dulu. Nah, itu kalau sarungan model mereka. Ala kullin, ini tentunya apa yang beliau sampaikan ini penjelas dan pensyarah yang dimaksud daripada menutup atik adalah dianjurkan untuk seseorang itu tidak ketika sholat tidak hanya memakai bawahan celana atau sarung, tapi juga memakai atasan karena itu lebih indah. Nah, sekarang mereka berselisih apa hukumnya kalau seandainya ada orang yang tidak sholat, ada orang yang sholat kemudian tidak pakai atasan, di bahunya ini nggak ada kain, bawaan tok, sarung sarungan tok, celana celana tok. Ini ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, yajib alal musalli an yadu'a ala atikihi syai'an minal libas in kana qadiran ala dzalik. Wajib bagi musalli untuk pakai atasan jika mampu. Misalkan kayak zaman kita ini, ya, atasan banyak, jubah banyak, bahkan sampai numpuk-numpuk bingung buangnya, satu lemari gombal semua isinya. Wa huwa qawlu Ibnul Mundhir wa riwayah an Ahmad Wa dalilu hadzal qaul haditsu Abi Hurairah alladzi dzakarahul muallif. Ini ucapan Ibnu Mundzir, Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, dan dalilnya yang kita bawakan ini. Al-qaulu tsani anna sholata la tashih idza qadara ala dzalik. Ya, salatnya enggak sah kalau dia mampu untuk mencari atasan tapi enggak dilakukan. Ya. Ini pendapat Abu Ja'far dan riwayat juga dari Imam Ahmad. Al-qaulu tsalits anna nahya li tanzih la li tahrim wa huwa qaul jumhur wastadallu bi hadits Jabir. Ya. Ini ucapan jumhur yang dibawakan oleh penulis kitab yang kita baca tadi. Ya. Beliau bernama lengkap Abdullah bin Abdurrahman bin Saleh Al-Bassam. Beliau berpendapat dengan pendapat jumhur. Wastadallu bi hadits Jabir wa fihi fa in kana dayyikan fattazara bih. Kalau seandainya kainnya ini sempit, tidak luas, maka dipakai untuk sarungan. Sebenarnya pendapat pertama dan pendapat ketiga ini bedanya cuma alal qadir. Kalau yang pertama wajib kalau dia mampu. Ya. Kalau tidak mampu tidak. Dan yang ketiga ini mustahab, tetapi walaupun mustahab mereka tetap menganjurkan, ya, untuk mengenakan atasan. Nah, wal aqrab di sini sebagian menyatakan qaul yang pertama wajib jika mampu, jika tidak mampu gugur. Kalau pendapat yang kedua, sholatnya tidak sah. Tapi hampir semua sama sih ya. Pendapat yang kedua pun, kalau mampu, kalau enggak mampu ya. Nah, ala kullin intinya tidak bermudah-mudah. Bagi orang yang melakukannya, jika itu ya bagian anggota keluarga kita, maka dinasihati dengan hadis ini. La yusalli ahadukum ya fi thawbil wahid laisa 'ala 'atiqihi syai'. Tapi bagi mereka yang mau berpendapat jumhur ya tetap dianjurkan karena ini larangan tanpa memandang apakah li tahrim atau li tanzih. Nah, cuma bedanya kalau jumhur berpendapat yang sholat walaupun mampu sah-sah saja. Ini pendapat yang paling ringan ya kalau diterapkan di masyarakat muslim khususnya di Indonesia di zaman mbah-mbah kita dulu. Nah, wallahu ta'ala alam sholat. Pertanyaan. Siap? Nah, hukum asal makmum. Ini pertanyaan jebakan ya, supaya apa antum tanbih apa sedikit cerdik. Hukum asal makmum di belakang imam dan di samping imam. Ya, jadi makmum itu kalau sholat hukum asalnya di belakang imam. Nah, untuk perempuan menyamping di tengah-tengah imamnya, ya, menyamping. Dan untuk laki-laki ketika saf belakangnya penuh, maka boleh di samping kanan imam. Tapi ini pun harus jeli juga imamnya siapa. Kalau imamnya orang umum jangan ujuk-ujuk di sini. Ya, jangan mentang-mentang sunnah tapi mereka enggak tahu sunnah, ntar tonjoki nanti. Hati-hati menerapkan sunnah. Ini boleh, ini yang rajih boleh gitu. Tapi kalau penerapannya dilihat medan. Nah, sekarang ada makmum di depan. Tapi sholatnya sah. Sah apa enggak sah? Kita katakan sah dalam satu keadaan. Kapan? Nah, Indar. Harun. Bapak. Nebak aja, nebak. Pertanyaan juga pertama yang teka-teki kok ini. Al-Ghaz. Hah? Tahu sekarang. Nah, biar yang lain jawabnya lain lagi, tahu. Ketika ada jamaah nyusul di, dia di depan ini. Imam di sini, dia di sini. Ah. Wazam. Ada dua ini kondisi, satu di bukan dua kondisi, intinya ini taruhlah ini mirip dengan pertanyaan di Mekah. Ya, makmumnya di depan juga kan karena ngintari kiblat gitu ya. Ya enggak? Ada satu lagi keadaan. Bozia. Rahmat. Sudah tadi ya? Ah, sudah. Ada Sidik. Ah. Abu siapa? Antum? Alifah. Abu Ali. Abu siapa? Abu Alifah. Ah, santai. Salat jenazah makmumnya di depan. Iya enggak? Sah enggak salatnya? Ya, jenazah itu kalau nyolatin di depan atau di belakang imam? Di depan apa di belakang imam? Di depan imam. Ah, santai. Salat jenazah. Rukuk, sujud itu rukun wajib apa sunnah dalam sholat? Rukuk dan sujud. Nah, ini pertanyaan buat sigor. Nah, wajib. Ini ada sholat nggak pakai rukuk, nggak pakai sujud tapi sah. Sholat apa? Sholat jenazah. Nah, lu kenapa nggak pakai rukuk? Katanya tadi nggak sah. Karena katanya tadi rukuk dan sujud rukun. Wah, rukun. Rukun. Nah. Tapi salat jenazah enggak pakai kok sah. Memang begitu. Dari sananya begitu. Jadi enggak apa namanya enggak ada rukuk dan sujud. Baik. Nah, yakin insyaallah. Fadlul.